السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara berbahagia dan sama hari Syahrudin, khatibillah muslim muslimat in rahmatillah dan dikasih wafian. Kita berada pada penghujung surat Muzammil, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-20 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar. 'Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Semuanya Rabbmu mengetahui bahawasanya kamu berdiri salat kurang daripada 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula seorongan dari orang-orang yang bersama dengan kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Tanpa itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang berjalan di muka bumi mencari sebahagian kurnia Allah, dan orang-orang yang lain yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dan kebaikan apa sahaja yang kamu perbuat untuk dirimu, nescaya kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah SWT sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khatilah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, ayat ini atau bahkan surah ini merupakan surah Makkiyah. Pada masa itu jihad belum disyariatkan. Jadi perkara ini merupakan salah satu bukti kenabian, kata para ulama tafsir Ibn Kathir sebagai contohnya. Kerana ayat ini walaupun turun dekat Mekah sebelum lagi peristiwa hijrah berlaku, tapi Allah SWT telah menjelaskan bahawa akan ada nanti jihad, rombongan jihad. Jadi merupakan satu ijaz, ijaz ilmu kepada Al-Quran itu sendiri buat orang penduduk Mekah untuk meyakini bahawa apa yang Allah sebutkan ini benar-benar akan berlaku selepas mereka berhijrah ke Madinah kelak. Jadi kerana keuzuran-keuzuran tersebut, Allah SWT berfirman, bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran, iaitu lakukanlah qiyamul lail ini ikut kemampuan kalian. Para ulama yang mengatakan bahawa yang mulai ini merupakan satu yang fardu, seperti yang telah kita huraikan kuliah terdahulu, kata Ibn Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Mereka mengatakan, lihat, dia diatafkan dengan perintah salat dan perintah zakat, yang mana kedua-duanya merupakan perkara wajib. Jadi dengan sebab itu, di kalangan mereka ada yang mengatakan bahawa yang mulai ini merupakan fard, seperti contohnya Al-Hasan Ibn Sirin yang telah kita huraikan pada kuliah yang terdahulu. Tapi bagi mereka yang mengatakan ia bukanlah satu perkara yang wajib. Sebab itu Allah SWT menjelaskan, faqra'u ma tayassara min al-Quran, bacalah yang mana yang kamu mampu. Mana dia adalah satu kelonggaran. Dan selepas itu bila diatafkan dengan perintah semayang, aqimu salawat tu zakat, dia merupakan satu perkara yang disuruh oleh Allah untuk kita menjaganya. Fa'ankala inu qiyam bilayli gaira wajib, fa'ankala inu qiyam bilayli gaira wajib. قال معنى الآية خذوا من هذه من هذا النفل ما تيسر وحافظوا على فرائضكم. Kalau ada mereka berkata ini sunnah dan ini merupakan pandangan yang mu'tamad, bahwa ia bukanlah perkara wajib, merupakan satu sunat yang sangat muakkad, yang sangat dituntut. Maka ataf yang ada di sini adalah ataf di antara perkara nafilah dengan perkara faridah. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Kemudian digunakan perkataan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulangan, diulang sekali, faqra'u ma tayassara minal Quran, kemudian ulang lagi sekali, faqra'u ma tayassara min, bagi menunjukkan kepada kita, bacalah Quran ni ikut kemampuan kamu. 50 ayat alhamdulillah, kalau baca 100 ayat alhamdulillah, masya-Allah 10 ayat pun boleh, walaupun dengan kadar memerah susu kambing seperti yang telah kita huraikan pada kuliah terdahulu. Kalau tuan-tuan nak lihat perkara wajib lebih jelas, rujuklah kepada buku Indahnya Saat Bersamamu, panduan Qiyamul Lail, yang dititipkan di situ hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan Qiyamul Lail, amalan sembahyang dilakukan Rasulullah SAW. Boleh tuan-tuan rujuk dalam buku tersebut, panduan Qiyamul Lail, Indahnya Saat Bersamamu, bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah tiada waktu yang lebih indah daripada kita bersua dengan Allah, mengadu pada Allah segala keperluan kita. Allah SWT berada untuk mendengar. Sampai ada sebut dalam hadis yang sahih, hadis Qudsi, ada tak siapa yang minta aku nak tunaikan, ada tak siapa yang bersifar aku nak ampunkan, ada tak siapa yang inginkan satu hajat akan dipenuhi. Rebutlah tuan-tuan untuk bangun malam, kerana waktu itu doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waqimus salat wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat, tegakkanlah salat yang diwajibkan ke atas kamu, tunaikan zakat diwajibkan kepada kamu sekalian. Ini adalah dalil bagi yang berpendapat bahawa kewajipan zakat turun di Mekah. Akan tetapi kadar-kadar zakat dan pembahagiannya baru ditentukan di Madinah. Allahu a'lam. Ini pandangan setengah ulama tafsir. Kata Ibn Abbas, itu juga dituruti pandangan ini oleh Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan ulama salaf yang lain, bahawa ayat ini menasahkan ayat yang sebelumnya yang mengandungi kewajipan melaksanakan qiyamul lail ke atas orang-orang Islam. Telah kita huraikan tuan-tuan, ayat ini menasahkan hukum wajibnya qiyamul lail yang disebut oleh Allah SWT pada awal-awal surah ini. Telah diriwayatkan dalam hadis sahih, maka dalam sahih ini, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda pada seorang lelaki, khamsu salawatin fil yawmi wal lailah, salat yang wajib atas kamu adalah 5 kali seharian, sehari semalam. Lelaki itu berkata pula, apakah ada lain yang wajib atas saya wahai Nabi? Jawapan Nabi, la illa an tatawwa', la illa an tatawwa', tidak ada kecuali lah kamu nak melakukan tatawur. Tatawur ni makna ibadah nafilah lah, ibadah salat sunat. Jadi hadis ini menunjukkan pandangan yang muktamad bahawa hukum qiyamul lail adalah satu perkara yang disunnahkan, bukanlah perkara yang wajib. Walaupun atafnya kepada perkara wajib, tetapi lebih jelas hadis ini menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran, dan tidak ada salahnya ataf di antara perkara nafilah dan perkara faridah. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Dalam peringatan Allah juga di sini, wa aqrilullaha qardan hasana, berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dalam kamus, sebagai contohnya, kalau kita perhatikan kamus Al-Farid ke kamus Al-Aziz ke, qard, qard ini maknanya qata', qata' maknanya potong. Jadi kemudian diperluaskan makna tersebut, bila kita memberi pinjam kepada seorang, biasanya memberi pinjaman pada seseorang, wang ke atau apa juga bentuk, kadang-kadang dalam hati kita berfikir, habislah aku tak dapat nak manfaatkan lagi benda ni. Kita ada dua telefon, kawan kehilangan handphonenya, pakailah handphone saya dulu. Dalam hati kita berfikir, entah dia pulang ke entah tidak, entah dapat manfaat lagi ke atau tidak selepas ini. Jadi maknanya karb ini adalah kita katak, kita potong segala manfaat yang ada padanya. Kan itu, bila memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jelaskan bukan dalam ayat ini saja, ayat yang lain pun, contohnya surah Al-Baqarah, man dhallazi yuqridullaha qardan hasana. Jadi bila kita memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bagi pinjam kepada manusia, manusia dipulangkan dalam keadaan mungkin rosak, mungkinlah tak sebaik seperti yang kita bagi awal dulu, tapi kalau kita pinjamkan kepada Allah, tuan-tuan, Allah jelaskan surah Al-Baqarah ini, man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang mau beri pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik ini, Allah akan melipat gandakan lagi pembahagian pembayarannya kepada kamu dengan lipat ganda yang banyak. Muslim-muslimat ini mulia kelas sekalian. Satu malam ketika berlaku kemarau yang amat dahsyat di Madinah, panas, musim panas, dan tentu Islam perlukan kepada infak. Kedengaranlah bunyi, Masya Allah, unta yang datang seolah-olah musuh nak menyerang Madinah. Semua mereka terkejut. Mereka lebih terkejut melihat dalam keadaan ekonomi yang tak begitu stabil, tiba-tiba datang beribu ekor unta yang syarat dengan muatan. Di kalangan mereka merupakan peniaga, bertanyalah kepada pemilik delegasi perniagaan ini, wahai Sayyidina Osman, juallah kepada kami. Harga tuan beli sebanyak 1,000 dinar, saya beli sebanyak 2,000 dinar. Untung sekali ganda. Kerana masing-masing mengambil peluang untuk berniaga dalam keadaan seperti itu, tentulah pulangannya tinggi. Sayyidina Osman menjawab, selamba saja. Sebenarnya apa yang aku bawa ni telah ada pembelinya. Dah ada pembelinya. Dia telah menjanjikan pulangannya 10 kali ganda. Ada ke orang nak beli seluruh ganda? Allah SWT. Ini keyakinan para sahabat, tuan-tuan. Begitu juga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhum. Mereka ni tidak pernah berkira-kira untuk Allah SWT. Kita macam mana? Kita berkira dengan Allah SWT. Kita berkira, Allah berkira dengan kita, tuan-tuan. Kan itu Allah menjelaskan dalam ayat surah Al-Baqarah ini, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Dalam ayat sudah kita bincangkan, wa aqridullaha qardan hasanan. Beri pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, sedekah. Kerana maksud rata-rata para ulama tafsir maksudkan qard al-hasan di sini adalah al-qard al-hasan, iqrad al-hasan adalah memberi pinjaman kepada Allah Taala dalam bentuk sedekah. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. Apa jua yang kamu buat untuk diri kamu, nescaya Allah SWT pasti membalas dengan yang terbaik, besar pahalanya. Semua harta yang kamu sedekahkan itulah yang semuanya milik kalian, dan itu yang lebih baik yang kamu siapkan untuk diri kalian selepas kamu kembali kepada Allah SWT. Kita kumpul harta banyak, bila mati tuan-tuan, harta tersebut berpindah tangan kepada isteri, anak-anak. Mereka akan habiskan harta tersebut kerana dia tiap masa peritnya, payahnya pengumpulan harta tersebut. Suami meninggalkan isteri, Allah yarham meninggal dunia, jandanya berkahwin dengan lelaki baru, datanglah seorang lelaki yang menghabiskan hartanya dalam hidup. Tengok tuan-tuan, fair tak dunia ni? Dalam sebuah hadis riwayat Abu Ya'la al-Musili daripada Al-Harith bin Suwaid, dia berkata, Abdullah mengatakan Rasulullah telah bersabda, ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Maksudnya, siapa di antara kamu yang lebih mencintai hartanya lebih daripada harta pewarisnya? Mereka berkata, Rasulullah, tak ada seorang pun di kalangan kita ni kecuali lebih mencintai hartanya lebih daripada harta pewaris-warisnya. Nabi lantau bersabda, i'lamu ma taqulun, fahamilah apa yang kau katakan itu. Mereka berkata, kami faham apa yang kami jawab ni, wahai Nabi. Nabi berkata, innama malu ahadikum ma qaddama malu warithi ma akhar. Semuanya sedara dengar baik ni, bagi yang mengumpulkan harta yang tamak, kedekut, berkira-kira untuk agama Allah. Semua harta yang kamu kumpulkan ini adalah untuk pewaris kamu, akan menjadi milik mereka. Tapi apa yang kamu dahulukan, kamu sedekahkan, itu yang akan membantu kamu di akhirat kelak. Tapi yang kamu tidak berikan kepada sedekah itu, kamu berkira-kira untuk Allah, dia akan jadi harta pewaris kamu dan kamu tidak akan memiliki apa-apa lagi selepas itu. Muslimat ini mulakan Allah sekalian. Jadi kalau kita perhatikan, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila sebut tentang perkataan taba pada hujung ayat ni kan, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Dan sebelum itu, فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. Sebelum itu lagi, علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. Lihat kaitan yang antara تاب عليكم فتاب عليكم dengan واستغفر الله. Taubat ni tuan-tuan, asal maknanya kembali. Jadi orang yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan menerima taubat Allah SWT. Jadi seorang yang kembali kepada Allah SWT mengharapkan kasih sayang Allah SWT. Jadi dalam konteks ayat ini, mengharapkan pengampunan, tak ada kekurangan-kekurangan yang mereka lakukan ketika di dunia dahulu. Orang yang bangun malam ni merupakan orang yang paling dekat dengan Allah dan paling mengerti terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi di hujung ayat ini tuan-tuan, berkatalah seorang pemikir Islam yang hebat, namanya almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama yang terkemuka di Mesir. Dalam buku beliau bertajuk Hadha Dinuna, inilah Islam yang kita anuti. perdagangan dinilai oleh Nabi SAW sebagai satu jihad. Telah kita huraikan pada kuliah yang lalu. Bahkan disamakan dalam Al-Quran dengan peperangan dari segi keizinan Allah SWT bagi melakukannya untuk tidak melaksanakan salat salatul lail, qiyamul lail. Dengan syarat perdagangan itu disertai dengan jiwa yang suci, nak mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepadanya, meninggalkan pembohongan, meninggalkan kekejaman, meninggalkan penganiayaan kepada orang, mengambil kesempatan terhadap orang lain, belajar dalam muamalat tuan-tuan yang mulia kepada sekalian, supaya kita tak terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Begitu juga dalam buku beliau yang lain, Kaifa Nafhamu Al-Islam, bagaimana kita faham Islam. Beliau menjelaskan kerja bertani adalah satu sunnah, iaitu anjuran dalam situasi yang tertentu. Tapi bila usaha tersebut berkaitan dengan kehidupan orang yang ramai, bahkan yang menjadi satu sumber bekalan kepada ketenteraan Islam, maka ia menjadi wajib. Jadi mengurangkan perhatian kepadanya atau membiarkan penyakit merosakkan usaha murni tuan-tuan, maka ia merupakan satu pengkhianatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Ini kata Muhammad Ghazali. Lebih, bahkan lebih daripada itu, alim ini menambah, seandainya ada seorang yang sembahyang malam, bertasbih memuji Allah, kemudian pagi hari ketika dia memulakan kerjanya, dimulakan dengan kelesuan, kemalasan, rasa malas nak menjalankan tanggungjawab tersebut, duduk kat ofis kerajaan, tidur, bahkan dia tidak bersungguh-sungguh dalam perniagaan dilakukan. Jadi tuan-tuan, orang ini berdosa kepada Allah sebenarnya. Dia tak kerti mana prioriti. Ini lebih lanjut penjelasan oleh para ulama tentang konteks jihad, perdagangan, maknanya hidup ni berjalan secara seimbang, jangan dibuat satu diabaikan yang lain. Jadi tentulah ayat ke-20 dan tafsiran yang dikemukakan bukan merupakan anjuran untuk tidak melaksanakan qiyamul lail langsung, tapi jangan nafikan kelebihan orang yang bekerja pada siang hari. Mereka juga menjalankan tanggungjawab kepada Allah SWT, bahkan diberi keringanan untuk tidak qiyam sepanjang malam. Pilihlah waktu yang sesuai, ambillah sekadarnya, tapi jangan abaikan langsung. Kalau tertinggal sesekala, itu adat. Jadi dari penjelasan ni tuan-tuan, dapatlah kita fahami bahawa seorang muslim yang baik dituntut mengatur waktunya, mengukur kemampuannya, menilai mana yang harus didahulukan, mana yang dikemudiankan. Jadi kita dapat lihatkan tuan-tuan, keserasian yang hebat yang antara awal surah ni dengan akhirnya begitu jelas sekali. Awalnya perintah melakukan qiyamul lail dalam waktu tertentu, akhirnya memberi keringanan dan alternatif-alternatif lain sebagai pengganti dari qiyam tersebut. Maha benar Allah SWT dalam firman-Nya. Sesuai tuan-tuan, pada hujung ini Allah berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan mohon ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Banyakkanlah zikir, banyakkanlah mohon keampunan kepadanya di atas kelalaian kita dalam kehidupan. Sungguhnya Allah yang kita abdikan diri kepadanya merupakan suatu yang Allah SWT merupakan Maha Pengampun lagi Penyayang kepada siapa yang menjadi kelemahan dirinya, dan lekas-lekas bertaubat kepadanya, memohon mendekatkan diri kepadanya dengan apa jua kesempatan dan peluang yang ada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.